bikin orang menyangka ku tak pernah terluka. Tegar bagaikan karang, rambut cucurkan air mata. Kadang ku rasa lelah, harus tampil sempurna. Dalam hatiku, yeah. Lembut bagaikan salju dan menghangatkan kalbu. Kadang ku rasa lelah, harus tampil sempurna.